بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah, di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, yaitu menghadiri majlis ilmu. Majlis yang banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Majlis yang dengannya merupakan sebab diangkat derajat seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat-derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Dan juga majlis ilmu merupakan majlis yang menjadi sebab dimudahkannya jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Barang siapa yang berjalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan untuknya jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Majlis ilmu merupakan sebab bertambahnya keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan di majlis ilmu dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak di dalam hadis-hadisnya menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan dari thalabul ilmi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang sifat orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, bergetarlah hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah keimanannya. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara ciri orang yang beriman, bertambah keimanannya, tatkala dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mendengar penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dengan menghadiri majelis ilmu. InsyaAllah, tema muhadarah kita di pagi hari ini berkenaan dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita bahas tentang syarat dan rukun-rukun sholat. Dan insyaallah nanti dilanjutkan oleh Al-Ustaz Abu Muhammad Rashid Hafizahullah Ta'ala pembahasan berkenaan dengan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah di dalam sholat. Untuk sesi pertama ini, insyaAllah akan kita bahas tentang syarat-syarat sholat. Sebelum kita menjelaskan tentang syarat-syarat sholat, perlu kita ketahui makna dari as-sholah. Sholat, kalau arti secara bahasa, artinya ad-du'a, yaitu doa. Yang dimaukan dalam syariat, disebutkan oleh para ulama, bahwasannya solat merupakan ibadatun dhatu aqwalin wa af'alin makhsusatin. Suatu ibadah yang memiliki atau yang sifatnya ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus. Muftatahatun bitakbir, mukhtatamatun bitaslim. Dibuka, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini makna daripada solat secara syariat. Disebutkan dalam ayat-ayat Allah dan juga sunnah Nabi SAW tentang keutamaan solat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara ciri orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang senantiasa menegakkan sholat. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Itulah Alkitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan padanya. Di mana Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang beriman terhadap perkara yang gaib. Dan juga orang-orang yang senantiasa berinfak dari rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Dan juga orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Nah, dan berinfak dari rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Sehingga sholat ini merupakan rukun Islam yang paling penting setelah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi SAW mengatakan ra'sul amril Islam wa umuduhu sholah wa dirwatu sanamihi al-jihad. Pokok perkara itu adalah Islam. Tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Nabi menjelaskan bahwasanya sholat ini merupakan tiang agama. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan sholat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj di atas langit yang ketujuh. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Allah wajibkan kepada nabinya sekaligus wajibkan bagi umatnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di bumi. Allah wajibkan melalui malaikat Jibril alaihi salam disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan salat. Allah wajibkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika nabi berada di tempat yang paling tinggi. Di Sidratul Muntaha. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan secara langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Ini menunjukkan tentang keutamaan salat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau tertimpa suatu perkara kesedihan ataupun yang lainnya, beliau segera untuk melaksanakan sholat. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang hasungan-hasungan dan keutamaan-keutamaan sholat. Di antaranya Nabi SAW mengatakan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, as-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna ila jtunibatil kabair. Salat yang lima waktu. Jumat menuju Jumat lagi. Ramadan menuju Ramadan lagi. Sebagai penghapus-penghapus dosa. Yang ada di antaranya apabila menjauhi dosa-dosa besar. Salat yang lima waktu. Ini sebagai penghapus dosa-dosa yang ada di antara salat-salat tersebut. Keutamanya sangat besar. Bahkan dalam hadis yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat." Apa pendapat kalian kalau seandainya ada sungai di pintu rumah salah seorang di antara kalian, di mana kalian senantiasa mandi setiap harinya 5 kali dari sungai tersebut. Hal yabqa min darani syai'un? Apakah tersisa sedikit pun dari kotoran-kotoran yang ada pada kalian? Para sahabat mereka menjawab, "La yabqa min darani syai'un." Tidak akan tersisa sedikit pun dari kotoran-kotoran yang menempel pada kami. Apabila dalam sehari kami mandi 5 kali di sungai yang ada di depan pintu rumah kami. Kemudian Rasulullah menjelaskan, "Qala fadzalika mithlu shalawatil khamsi." Maka yang demikian itu seperti solat yang 5 waktu. Yamuhullahu bihinnal khotoya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa dengan sebab melaksanakan solat yang 5 waktu tersebut. Subhanallah. Perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang senantiasa melaksanakan solat 5 waktu akan membersihkan, menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya, sebagaimana orang yang di depan pintu rumahnya ada sungai, kemudian dalam sehari dia mandi 5 kali dari sungai tersebut. Tidak tersisa sedikit pun kotoran yang menempel pada badannya. Nah, kewajiban sholat, maklum kita ketahui dalam Alkitab, Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW dan ijma' kesepakatan para ulama, kesepakatan kaum muslimin. Banyak dalam ayat Allah mengatakan, "Wa aqimus sholah," tegakkanlah sholat. Dalam banyak ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Dan juga Allah mengatakan, "Kulli ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah." Katakan kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaklah melaksanakan shalah. Adapun dari sunnah Nabi SAW, hadis tentang mi'raj Nabi SAW, di mana ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan sholat kepadanya. Begitu juga tatkala ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang syariat-syariat Islam, Rasulullah mengatakan, "Khamsu sholawatin fil yawmi wa layla." 5 sholat dalam sehari dan semalam. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumi ramadan wa haji baitillahil haram. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat la ilaha illallah, menegakkan salat, membayar zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan haji ke baitullah al haram. Kewajiban salat ini kepada setiap muslim yang balig, berakal. Tidak wajib kepada orang kafir. Dan tidak wajib juga kepada anak kecil. Tidak juga kepada orang yang gila. Rasulullah mengatakan, Rufi'al qalam an salasah. Diangkat pena ini dari tiga orang. Yang pertama, anin na'im hatta yastayqid. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anil majnun hatta yufiq. Dari orang yang gila sampai dia sadar. Wa anis saghir hatta yablugh. Dari anak kecil sampai dia balig. Akan tetapi diperintahkan bagi anak-anak yang sudah sempurna usia 7 tahun untuk melaksanakan sholat. Dan dipukul bagi anak-anak yang sudah berusia 10 tahun tatkala meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat, kalau meninggalkannya dikarenakan menolak kewajibannya, para ulama sepakat dihukumi kafir. Akan tetapi, bagi yang meninggalkan sholat dikarenakan bermalas-malasan, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ada yang mengatakan dia terjatuh kepada dosa yang sangat besar, tapi masih dihukumi muslim. Dan ulama yang lainnya, bahkan kebanyakan para sahabat, menghukumi orang yang meninggalkan sholat walaupun dikarenakan bermalas-malasan, dihukumi kafir. Dan ini pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian, perbedaan antara kami kaum muslimin dan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, yaitu salat. Faman tarakaha faqad kafar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Dan ini pendapat yang kuat. Orang yang meninggalkan salat secara keseluruhan walaupun dikarenakan bermalas-malasan, maka bisa dihukumi kafir. Nah, tentunya di dalam sholat, supaya sholat kita sah, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada syarat-syarat dan rukun-rukun serta kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan di dalam sholat. Nah, yang pertama akan kita bahas tentang syarat-syarat sholat. Sebelum masuk tentang pembahasan syarat-syarat sholat, apa saja syarat-syarat sholat, penting kita ketahui makna daripada syarat. Syarat secara bahasa artinya alamah, tanda. Idza jaa'a asyratuha. Allah mengatakan apabila datang syarat-syaratnya. Maknanya apabila datang alamat-alamat hari kiamat. Nah, ini makna syarat secara bahasa. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan syarat disebutkan oleh para ulama ahli fikih, yaitu perkara ma yalzamu atau ma la yalzamu, ma yalzamu min adamihi adam wa la yalzamu min wujudihi wujud. Perkara ketika tidak adanya maka tidak ada, dan perkara ketika adanya tidak mengharuskan ada. Dalam artian syarat ini, perkara yang apabila ada atau perkara yang apabila tidak ada maka tidak sah suatu ibadah. Misalkan di antara syarat salat itu yaitu taharah, bersuci. Tatkala seorang salat dalam keadaan tidak bersuci, tidak berwudu, maka melazimkan tidak sah salat yang dia lakukan. Tapi ketika ada perkara tersebut, ada syarat tersebut, tidak melazimkan dia harus melakukan perkara tersebut. Misalkan seseorang punya wudu, tidak melazimkan setiap dia punya wudu dia harus melaksanakan sholat. Nah, ini makna daripada syarat. Yang mana syarat ini hendaklah dipenuhi sebelum kita melaksanakan ibadah. Di antara syarat-syarat sholat disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah al-Islam. Fala tasihhu min kafir. Tidak sah solat dari orang kafir. Kenapa? Dikarenakan amalan-amalan orang kafir itu batil. Sebesar apapun amalan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, tidak akan terima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Tidaklah yang menghalangi mereka untuk diterima infak-infak mereka, melainkan dikarenakan mereka kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya. Orang-orang kafir walaupun mereka berinfak dengan nilai yang sangat besar, walaupun mereka berinfak untuk membangun masjid, membangun pesantren, dan lain sebagainya, infak mereka itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan didasari dengan kekafiran bukan keimanan. Sehingga banyak dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala mensyaratkan bagi orang-orang yang beramal soleh harus dalam keadaan beriman. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah mengatakan, barang siapa yang melaksanakan amalan soleh, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala mensyaratkan apa di sini? Keimanan. Barang siapa yang melaksanakan amalan soleh, laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman. Dikarenakan ini merupakan syarat yang merupakan fondasi. Seseorang itu diterima amalannya apabila dia seorang mukmin, seorang muslim. Kalau orang-orang kafir, amalan-amalan mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syaratnya yaitu al-aqlu, berakal. Sebelumnya para ulama menyebutkan syarat-syarat sholat itu ada 9. Yang pertama Islam, yang kedua berakal. Sehingga bagi orang yang gila tidak sah sholatnya, begitu juga bagi orang yang gila tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Nah, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi al-qalam anis salas, diangkat pena ini dari 3 orang. Siapa di antaranya? Dari orang yang gila sampai dia sadar. Nah, sampai dia sembuh dari kegilaannya. Orang yang gila berbeda-beda keadaan. Ada yang dia gila terus-menerus sepanjang hidupnya, maka diangkat pena dari orang yang semacam ini. Gak ada kewajiban untuk melaksanakan syariat. Ada juga orang yang gilanya kadang-kadang. Sehari gila, sehari tidak. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Habis obat, gila. Nah, makan obat seperti biasa, normal. Yang semacam ini, ketika dia dalam keadaan sadar, dalam keadaan normal, maka dia dibebani beban-beban syariat. Dia harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepadanya. Tapi tatkala dia gila, maka gugur kewajiban syariat tersebut. Nah, sehingga tentang hisab orang yang gila, para ulama menyebutkan, kalau seandainya dia gila sebelum balik dan terus-menerus sampai dia meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban melaksanakan syariat. Nah, walaupun dia tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, dia tidak berdosa. Adapun orang yang gila, setelah dia balik, setelah dia balik beberapa tahun, kemudian gila. Maka sejak dia balik sampai dia gila, ini diperhitungkan amalan-amalannya. Nah, sementara sejak dia gila sampai dia meninggal dunia, ini tidak diperhitungkan. Dikarenakan tadi disebutkan orang yang gila itu diangkat pena oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun melakukan dosa-dosa tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada seorang perempuan yang berzina. Ternyata perempuan ini gila. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu hendak merajam perempuan ini. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau hendak merajam perempuan ini? Umar mengatakan, na'am, iya. Kemudian Ali mengatakan, alam tadkur qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau mengingat ucapan Rasulullah SAW, rufi'al qalam anis salas, diangkat pena dari tiga orang, diantaranya dari orang yang gila sampai dia sadar, sampai dia normal. Kemudian Umar pun tidak jadi merajam perempuan tersebut. Diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga, al-bulugh, yaitu balig. Alamat balig disebutkan oleh para ulama, kalau pada laki-laki diantaranya dengan tumbuhnya bulu kemaluan. Begitu juga ketika mimpi basah. Maaf-maaf saja, mimpi berhubungan kemudian keluar air mani. Nah, ini diantara alamat balig pada laki-laki. Adapun alamat balig pada perempuan ditandai dengan haid atau hamil. Misalkan perempuan dia belum haid tapi hamil, maka dia telah balig. Nah, dan juga sebagian ulama menyebutkan kalau dari sisi usia, ketika mencapai usia 15 tahun. Ini diantara alamat balig bagi laki-laki dan juga bagi perempuan yang kita sebutkan tadi. Fala tajibu ala sobi hatta yablug. Tidak wajib solat bagi anak kecil sampai dia balig. Anak kecil yang belum balig belum wajib untuk melaksanakan sholat. Walakin yu'maru biha li sab'in. Akan tapi diperintahkan untuk melaksanakan sholat ketika berusia 7 tahun. Di mana 7 tahun ini merupakan keumuman usia tamyiz. Anak sudah mulai bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang cantik, mana yang jelek. Ya. Ini biasanya usia berapa tahun? 7 tahun. Sehingga Nabi SAW memerintahkan ketika anak sudah berusia 7 tahun untuk diperintahkan melaksanakan sholat. Nah, bahkan ada seorang sahabat yang ketika usia 6 atau 7 tahun, dikarenakan dia orang yang banyak hafalannya, dijadikan sebagai imam dalam melaksanakan sholat. Yeah. Walaupun belum balig, tapi sudah tamyiz, boleh dijadikan imam untuk melaksanakan sholat. Yeah. Dan ketika memerintahkan anak untuk melaksanakan sholat dalam usia 7 tahun, memerintahkan ini bukan sekedar memerintahkan, tapi diiringi dengan ilmunya, diajari bagaimana tata cara sholat yang benar. Ya. Bukan sekedar perintah anak 7 tahun sholat, sholat. Tanpa diajari bagaimana sholat yang benar. Nah, perintah di sini mengandung makna untuk mengajari bagaimana tata cara sholat yang benar. Nah, supaya terbiasa melaksanakan sholat, sehingga tatkala dia masuk usia balig sudah biasa melaksanakan sholat. sebagaimana saum puasa, bagi anak kecil tidak ada kewajiban sampai dia balig. Tapi tidak mengapa kita membiasakan putra putri kita yang belum mencapai usia balig untuk melaksanakan puasa. Tentunya sesuai dengan kemampuan mereka. Pada zaman Nabi SAW pun seperti itu. Mereka membiasakan anak-anak kecilnya untuk melaksanakan saum. Membiasakan, mendidik mereka sedini mungkin terbiasa melaksanakan ketaatan-ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kalau sudah biasa melaksanakan ketaatan, tatkala balig maka akan mudah baginya melaksanakan ibadah dan ketaatan tersebut. Nah, dalam masalah salat pun seperti itu. Ketika anak sudah 7 tahun, maka orang tuanya harus memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Ya. Walaupun namanya anak kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Yang jelas orang tua memerintahkan. Nah, dengan diajarkan bagaimana tata cara sholat yang benar, tentunya sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Dan ketika berusia 10 tahun, walaupun belum sampai usia balig, kalau meninggalkan sholat, usianya sudah 10 tahun, maka Nabi SAW menganjurkan bagi orang tua untuk memukulnya. Ya. Tentu pukulan di sini pukulan yang sifatnya mendidik. Bukan pukulan dendam, kejam. Bukan. Ya. Pukulan sifatnya mendidik. Jauhi mukul bagian wajah. Haram hukumnya memukul bagian wajah. Nah. Dan juga jangan sampai pukulan ini pukulannya membekas pada anggota tubuhnya. Nah. Di sini para ulama menyebutkan bolehnya memukul anak itu ketika usia 10 tahun. Ini pun tatkala si anak meninggalkan perkara yang sangat besar, yaitu sholat. Nah, sehingga bagi orang tua, kalau anak-anaknya masih berusia di bawah 10 tahun, kesalahan apapun yang mereka lakukan, jangan sampai memukul anaknya. Nah, dikarenakan dibolehkannya memukul anak itu ketika berusia 10 tahun dan melakukan kesalahan yang besar. Nah, bahkan sebagian ulama mengatakan haram bagi orang tua memukul anaknya di bawah usia 10 tahun. Kadang-kadang sebagian orang tua gak sabar di dalam mendidik putra-putrinya. Ya. Anaknya ngeberantakan barang-barang di rumah. Padahal anaknya masih usia 3 tahun, 4 tahun. Kadang-kadang kesal, jengkel, pukul anaknya. Cubit anaknya. Nah. Padahal usianya masih 3 tahun, 4 tahun. Ya. Padahal Nabi SAW menyatakan dibolehkannya dipukul itu ketika 10 tahun. Nah. Barakallahu fikum. Masuk syarat yang keempat. Yaitu at-taharatu minal hadatsaini. Mal kudrah taharah suci dari dua hadas, hadas yang besar dan hadas yang kecil. Nah, hadas yang kecil seperti buang air kecil, buang air besar, buang angin. Nah, keluar madi. Ini diantara hadas yang kecil. Di mana hadas yang kecil ini bisa hilang dengan cara berwudu. Kalau tidak ada air atau dia tidak bisa menggunakan air dikarenakan sakit, bisa dengan cara tayamum. Adapun hadas besar, di antara sebab-sebabnya adalah hubungan suami istri. Keluar mani ataupun tidak keluar mani. Ini hadas besar. Sebab yang kedua adalah keluar mani. Baik dikarenakan hubungan suami istri ataupun dia melakukan perkara yang dilarang dalam agama. Ya. Seperti onani, masturbasi, keluar mani, ini hadas besar. Nah. Atau disebabkan dia mimpi kemudian keluar mani. Ini pun hadas besar. Mimpi kalau seandainya tidak keluar mani, maka dia tidak berhadas besar. Mimpi berhubungan suami istri. Ketika dia bangun enggak ada air mani yang keluar darinya, maka dia tidak berhadas besar. Dikarenakan ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal 'alal mar'ati al-ghuslu idza hiya talamat?" Apakah wajib bagi perempuan untuk mandi wajib apabila dia bermimpi, dalam artian mimpi berhubungan suami istri? Nabi menjawab, "Na'am idza ra'atil ma." Iya. Apabila perempuan tersebut melihat ada air mani. Dalam artian, kalau tidak keluar mani, walaupun mimpi berhubungan suami istri, maka tidak wajib mandi. Nah. Dan hadas besar dihilangkannya dengan cara mandi wajib. Apabila tidak mendapatkan air untuk mandi wajib, atau dalam keadaan sakit tidak bisa menggunakan air, maka bisa berpindah dengan cara apa? Tayamum. Adapun wudu tidak bisa menghilangkan hadas besar. Nah, di antara syarat-syarat sholat yaitu suci dari hadas besar dan juga hadas kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yaqbalullah salata bighairi tahur." Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Bahkan dalam ayat yang lainnya, "La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddoa." Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Nah, sehingga apa hukum sholat orang tanpa berwudu? Sholatnya tidak sah. Nah, bagaimana kalau seandainya dia sholat tanpa berwudu dalam keadaan lupa? Setelah selesai sholat dia baru ingat, "Oh tadi saya sholat dalam keadaan tidak berwudu." Bagaimana? Sah atau mengulangi? Maka sholatnya tidak sah dan dia harus mengulangi sholatnya. Dikarenakan Nabi mengatakan dalam hadis tadi, Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Adapun orang yang menyengajakan sholat tanpa bersuci, tanpa wudu misalnya, maka dia diancam dengan ancaman yang keras. Nah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, umira bi 'abdin min ibadillah ay yudraba fi qabrihi 100 jaldah. Diperintahkan kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk dipukul dalam kuburannya 100 kali pukulan, 100 kali cambukan. Falam yajal yas'alu wa yad'u. Hamba ini dia terus meminta dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala hatta sarat jildatan wahidatan, sehingga hukumannya itu hanya dengan 1 kali cambukan saja. Ya. Asalnya hendak dicambuk 100 kali di kuburannya, dia meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah sehingga diturunkan hingga 1 kali cambukan. Falamma irtafa'a anhu fajalada jildatan wahidatan famtala'a qabruhu alaihi naron. Kemudian orang ini cambuk dengan 1 kali cambukan. Ketika dicambuk dengan 1 kali cambukan, kuburannya penuh dengan api. Falamma irtafa'a anhu qala ala ma jaladtumuni. Tatkala diangkat hukuman tersebut, dia mengatakan, atas perkara apa kalian wahai malaikat mencambukku? Para malaikat menjawab, qalu innaka shalaita shalatan bighairi tahur. Dikarenakan engkau salat tanpa bersuci. Wa marartu ala madlum falam tansurhu. Dan engkau melewati orang yang dizalimi, akan tapi engkau tidak menolongnya. Ini sebabnya. Ya. Dicambuk dengan 1 kali cambukan. Dengan 1 kali cambukan itu, kuburannya penuh dengan api. Nah, adab yang besar. Kalau ditanya apa sebabnya, ternyata sebabnya dia sholat tanpa bersuci. Ya. Sholat tanpa bersuci. Dan juga sebab yang lainnya, dia melewati orang yang dizalimi, tapi dia tidak menolongnya. Membiarkan orang dizalimi oleh yang lainnya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in kuntum junuban fattaharu. Apabila kalian junub, maka bersucilah. Ya. Sekali lagi, taharah, suci dari hadas besar dan hadas kecil, ini merupakan syarat sahnya sholat. Nah, kecuali kalau seandainya seseorang dalam keadaan diikat, dia tidak bisa berwudu, tidak bisa bertayamum, maka boleh dia sholat walaupun tanpa wudu, tanpa tayamum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuan. Ya. Atau seseorang tidak mendapatkan air untuk berwudu, tidak juga mendapatkan tanah atau debu untuk bertayamum. Sementara sudah masuk waktu sholat, bahkan hampir berakhir waktu sholat. Boleh baginya sholat dalam keadaan tanpa wudu, tanpa tayamum, dikarenakan keadaannya darurat, Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Nah, masuk syarat yang keberapa? Yang ke-5. Apa yang pertama? Islah. Yang kedua? Balik akal. Yang ketiga? Balik. Yang keempat? Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kelima? Dukhul waqti lis-shalah. Masuk waktu sholat. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat diwajibkan bagi orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang ditentukan. Dan juga hadis Jibril, ketika Jibril mengimami Nabi SAW sholat 5 waktu. Ketika hari pertama melaksanakan di awal waktu. Hari yang berikutnya melaksanakan di akhir waktu. Jibril mengatakan, ma baina hadainil waqtaini waqtun. Di antara 2 waktu ini, itulah waktu melaksanakan sholat. Ya. Tidak sah sholat sebelum waktunya, dan juga tidak sah sholat setelah keluar waktunya, kecuali apa? Tentang waktu-waktu sholat, banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah ini. Di antaranya hadis yang kita bacakan tadi. Hadis tentang malaikat Jibril yang mengimami Nabi SAW sholat 5 waktu. Semakin naik. Bayangan seseorang itu terus berkurang. Ya. Semakin matahari naik, berkurang. Sampai matahari berada di tengah-tengah langit. Nah, hampir gak ada bayangan. Ya. Ketika matahari mulai condong ke arah barat, mulai ada bayangannya ke arah mana? Ke arah timur. Maka ketika mata sudah condong ke arah barat dan sudah mulai muncul bayangan lagi, walaupun kecil, hanya beberapa sentimeter misalkan, nah ini sudah masuk waktu zawal, tergelincir matahari. Nah, dan ini merupakan awal waktu zuhur. Ya. Summa ja'ahul asr. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu asar. Wa qala kum fasolli. Malaikat Jibril mengatakan, bangunlah wahai Muhammad dan salatlah. Fasallal asra hina sara adillu kulli syai'in mislah. Malaikat Jibril salat asar ketika bayangan setiap benda sama dengan aslinya. Ya. Kita sebutkan tadi, ketika matahari tergelincir, sudah di tengah-tengah matahari, condong ke arah mana? Condong ke arah barat. Nah, mulai ada bayangan ke arah mana? Timur. Ketika matahari terus berjalan ke arah barat. Nah, maka bayangan pun semakin bertambah. Hingga bayangannya sama dengan aslinya, itu masuk waktu apa? Asar. Nah, sebagian mengatakan ditambah dengan bayangan ketika zawal. Ya, sama dan ada lebih sedikit. Ini waktu asar. Awal waktu asar. Summa ja'ahul maghrib. Faqala qum fasalli. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu maghrib. Faqala qum fasalli. Jibril mengatakan, bangunlah wahai Muhammad dan salatlah. Fasalla hina wajabati syamsu. Beliau salat ketika matahari tenggelam. Ini awal waktu apa? Maghrib. Ketika matahari tenggelam. Kalau tenggelam berarti bulatan matahari ini tidak terlihat. Tenggelam. Kalau masih terlihat ujungnya, berarti belum tenggelam. Ya. Sehingga dari hadis ini, yang berjalan itu matahari atau bumi? Matahari atau bumi yang berjalan? Apa? Matahari. Ya. Sehingga teori yang mengatakan matahari itu tetap, yang berjalan itu bumi, teori yang salah. Kenapa? Dikarenakan bertolak belakang dengan Al-Quran. Allah mengatakan wasamsu tajri li mustaqarrillah. Matahari itu berjalan sesuai dengan peredarannya. Apa yang berjalan? Matahari. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya matahari itu setiap harinya diperintahkan oleh Allah terbit dari arah timur. Terbit matahari. Berjalan ke arah barat. Nah, ketika sampai di arah barat, tenggelam di arah barat, matahari sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga esok harinya Allah perintahkan lagi terbit dari arah timur. Terbit dari arah timur, berjalan ke arah barat. Terus setiap hari demikian. Hingga tiba datangnya hari kiamat, Allah perintahkan terbitlah dari arah barat. Terjadilah hari kiamat. Ya. Yeah. Sehingga yang berjalan itu adalah matahari. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kembali kepada hadis tadi. Kemudian Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu Isya. Berkata, "Kum fasalli." Bangunlah dan salatlah. Fasallahina ghabas syabah. Kemudian beliau salat ketika hilang mega merah. Ya. Kalau kita perhatikan matahari kalau sudah terbenam ya, biasanya muncul apa? Mega merah di ufuk tersebut. Nah, di mana mega merah ini sedikit demi sedikit hilang, hilang sampai hilang, gelap. Maka tatkala hilang mega merah itu masuk waktu apa? Isya. Nah, summa ja'ul fajr. Kemudian Jibril datang kepada Nabi SAW di waktu fajar subuh. Faqala qum fasalli. Beliau mengatakan bangunlah dan sholatlah. Fasolahina barokal fajru. Beliau sholat ketika terbit fajar. Ini awal waktu subuh. Ketika terbit fajar shodiq. Nah, summa ja'ahu minal ghadri dhuhri. Kemudian datang hari berikutnya pada waktu duhur. Beliau mengatakan bangun wahai Muhammad dan sholatlah. Dan ketika itu sholat duhur hina sara dillu kulli syai'in mislahu. melaksanakan sholat duhur ketika bayangan suatu benda seperti aslinya. Ya. Ini hadis berikutnya. Melaksanakan sholat duhur ketika bayangan suatu benda sama dengan aslinya. Ini akhir waktu apa? Duhur. Datang waktu asar, mengatakan kepada Nabi, bangunlah dan sholatlah. Dan ternyata ketika itu beliau melaksanakan sholat ketika bayangan suatu benda dua kali aslinya. Ini merupakan akhir waktu asar. Nah, ketika maghrib datang lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan bangunlah dan sholatlah. Adapun maghrib ketika hari yang kedua masih sama ketika matahari terbenam. Nah, kemudian datang di waktu isya mengatakan bangunlah dan sholatlah. Dan ketika itu, ketika sudah pertengahan malam. Dan ini merupakan akhir dari waktu isya sampai pertengahan malam. Malaikat Jibril datang di waktu fajar. Ketika matahari, ketika apa? Langit sudah mulai terang. Nah, dan belum muncul matahari, mengatakan bangunlah dan sholatlah. Kemudian sholat fajar. Kemudian Malaikat Jibril mengatakan, ma baina hadaini waktun. Maka di antara dua waktu ini, itulah waktu melaksanakan sholat. Ya. Jadi dalam hadis yang kita bacakan tadi, Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang awal waktu sholat dan juga akhir waktu sholat. Nah, waktu duhur telah kita jelaskan tadi, awal waktunya ketika matahari tergelincir ke arah barat. Nah, sehingga sudah mulai muncul bayangan ke arah timur. Nah, dan akhir waktu duhur yaitu ketika bayangan seseorang atau bayangan suatu benda sama dengan aslinya. Berakhirnya waktu duhur langsung masuk waktu asar. Nah, adapun waktu asar disebutkan oleh para ulama, ada waktu yang sifatnya ikhtiari, waktu normal. Ada juga waktu ittirari, waktu bagi orang yang memiliki udzur. Kalau waktu ikhtiari, waktu normal, sampai matahari menguning. Nah, ini waktu normal. Mulai dari bayangan benda sama dengan aslinya sampai matahari. Ini waktu normal. Ya, asar. Barakallahu fikum. Sehingga orang yang melaksanakan sholat asar jam 5:30. Boleh tidak? Misalkan ini adzan maghrib jam 6 kurang 1/4, misalkan ini. Seseorang sholat asar 5:30, boleh tidak? Kalau tidak ada udzur, enggak boleh. Ya. Kenapa? Dikarenakan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan waktul asri ma lam tasfar asy-syamsu. waktu asar itu selama matahari belum menguning. Ya. Kalau sudah setengah enam sudah menguning matahari ya, sudah mau tenggelam. Nah, jadi bagi yang tidak memiliki udur, kalau mengakhirkan sholat asar sampai matahari menguning, ini tidak diperbolehkan. Dikarenakan ini merupakan akhir waktu asar yang normal. Ya. Kecuali bagi yang ada udur. Ya. Kalau ada udur, dia sakit misalkan, atau dalam keadaan safar, maka waktu akhir asarnya memanjang sampai terbenam matahari. Ya. Kalau kita dalam keadaan safar, sempat sholat asarnya setengah enam, maka tidak mengapa. Nah, dikarenakan ada udzur. Kalau ada udzur memanjang waktunya sampai terbenam matahari. Paham insya Allah? Ya. Jadi kalau menyengajakan tanpa ada udzur melaksanakan sholat asar sampai matahari menguning, maka ini tidak boleh, haram hukumnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, tapi tadi kita sebut memanjang waktunya kalau yang memiliki udzur sampai terbenam matahari. Ya. Berdasarkan sabda Nabi, man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adraka al-asra. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari waktu asar sebelum matahari terbenam, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat asar. Ya. Sekali lagi, ini bagi yang sifatnya darurat. Ya. Sehingga tidak bertolak belakang antara hadis Nabi yang mengatakan waktu asar itu selama matahari belum menguning dengan hadis barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat asar, berarti dia telah mendapatkan sholat asar, tidak bertolak belakang. Yang pertama menyebutkan waktu normal sampai matahari menguning. Nah, jam berapa kira-kira ini matahari menguning? Kalau asar misalkan jam setengah empat, sampai jam berapa biasanya? Jam lima atau lebih? Ya. Tinggal lihat saja, perkirakan. Ya. Kalau mengakhirkan sampai matahari menguning tanpa ada udzur, jatuh ke dalam keharuman. Nah, tapi bagi yang memiliki udzur, boleh melaksanakan sholat asar walaupun hanya mendapatkan satu rakaat sebelum matahari terbenam. Ya. Kalau mendapatkan satu rakaat sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan sholat asar. Dalam artian, kalau dia melaksanakan sholat asar, baru ruku, tiba-tiba sholat maghrib. Ya, datang adzan maghrib. Dapat sholat asar tidak? Dia dapat sholat asar. Dikatakan dia belum mendapatkan satu rakaat. Nah, saya perhatikan waktu-waktu sholat tersebut. Ya. Adapun waktu maghrib, waktunya sejak matahari tenggelam sampai hilang mega merah. Ini waktu maghrib. Nah, dan waktu isya dari hilangnya mega merah sampai pertengahan malam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu salat isya ila nisfil lail. Waktu salat isya sampai pertengahan malam. Sama salat isya pun seperti salat asar. Ada waktu ikhtiari, waktu normal. Ada juga waktu istirori, waktu bagi orang yang memiliki udzur, darurat. Nah, waktu normalnya sampai pertengahan malam. Ya, sampai apa? Sampai pertengahan malam. Ini waktu normalnya. Sehingga perempuan misalkan yang tidak ada kewajiban sholat berjamaah boleh mengakhirkan sholat isya sampai kapan? Maksimalnya sampai pertengahan malam. Ya. Barakallahu fikum. Ya, kalau ada pertanyaan, apa hukum sholat isya menjelang subuh? Boleh tidak? Apa hukum sholat isya menjelang subuh? Boleh tidak? Nggak boleh. Nggak boleh dikatakan Nabi mengatakan waktu isya itu sampai pertengahan malam. Kalau sudah lewat pertengahan malam, bukan waktu isya lagi. Kecuali bagi orang yang memiliki udzur, ya, seperti udzur sakit atau perjalanan safar misalkan, baru sempat sholat isya-nya itu jam 3 malam misalkan, enggak apa-apa. Tapi kalau yang enggak punya udzur, enggak boleh. Nabi menyatakan sampai pertengahan malam. Tengah malam itu dihitung antara terbenam matahari sampai terbit fajar. Ya. Kalau kita misalkan terbenam matahari jam 6, terbit fajar jam 4. Dari jam 6 malam sampai jam 4 dini hari, ada berapa jam ini? Hah? 10. Bagi tengah-tengahnya jam berapa? Jam 11. Berarti tengah malamnya jam 11. Tengah malam tidak mesti jam 12. Ya. Atau jam 00 tidak mesti. Ya. Tapi lihat kapan terbenam matahari dan kapan terbenam matahari dan kapan terbit fajar. Kalau misalkan terbenam mataharinya jam 7. Misalkan ini. Ya. Kemudian terbit fajarnya jam 4. Berapa pertengahannya? Jam berapa? Jam 12. Iya, ini pas tadi. Ya. Kalau ternyata kurang daripada itu, tinggal diperhitungkan seperti tadi. Nah, jam berapa terbenam matahari dan jam berapa terbit fajar dibagi dua. Itulah yang disebut dengan pertengahan malam. Sehingga tidak mesti pertengahan malam jam 12. Misalkan kita berniat nanti saja sholat isya-nya jam 12 malam. Misalkan. Supaya mendapatkan waktu afdol. Ya. Ternyata pertengahan malamnya jam 11. Ya. Berarti bukan mendapatkan waktu afdol. Sebaliknya kita mendapatkan dosa. Dikarenakan mengakhirkan waktu isya sampai lewat pertengahan malam. Nah. Barakallahu fikum. Adapun sholat subuh, ya, saya sebutkan kalau waktu yang darurat, yang ada udur, waktunya memanjang sampai terbit fajar. Nah, sholat subuh waktunya dari terbit fajar sampai matahari terbit. Nah, ini waktu sholat. Dan yang afdol dari waktu-waktu sholat itu didahulukan di awal waktu. Kenapa? Dikarenakan melaksanakan sholat di awal waktu ini menunjukkan dia segera di dalam melaksanakan sholat. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Nah, kecuali waktu isya kita berjamaah salah, ya, dikarenakan jamaah lebih dahulukan. Nah, kalau ada pertanyaan mana lebih afdol, sholat isya di awal malam berjamaah atau di awal waktu isya berjamaah dengan sholat isya di akhir atau di pertengahan malam sendirian, mana lebih afdol? sholat isya berjamaah walaupun di awal waktu. Ini lebih afdol. Ya. Bagi perempuan, nah, kalau tidak keberatan mengakhirkan sholat isya sampai pertengahan malam, ini lebih afdol. Tapi kalau seandainya mengakhirkan sampai pertengahan malam ada masyakoh, ada keberatan, maka yang afdol dilakukan di awal waktu sholat isya. Ya. Begitupun sholat duhur. Ya. Sholat duhur kita sebutkan tadi. Nah, pada asalnya yang afdol itu di awal waktu sholat. Tapi ketika sholat duhur yang sangat terik panas, maka yang afdol ditunggu sampai dingin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza saddal har fa abridu bis shalah fa inna siddatal har min fayhi jahannam." Apabila panas yang sangat terik, maka tunggulah sampai dingin. Ya. Untuk melaksanakan salat. Dikarenakan panasnya terik matahari tersebut, ini di antara percikan api jahanam. Nah, apalagi di daerah-daerah yang sana ada musim panas. Nah, kadang-kadang dirasakan ketika waktu duhur, awal waktu duhur panasnya sangat luar biasa. Kalau demikian maka disunahkan untuk mengakhirkan sampai agak dingin. Nah, adapun di kita ini, ya, musim kemarau pun gak begitu panas. Nah, berbeda dengan tempat-tempat yang di sana ada musim panas. Barakallahu fiikum. Baru syarat yang keberapa kita? Yang kelima. Berapa waktu lagi? 20 menit lagi? 20 menit lagi? Baik. Mungkin pertanyaan itu diakhirkan ya. Ya, pertanyaan diakhirkan nanti insya Allah. Masuk syarat yang ke-6. Yaitu satul aurah. Menutup aurat. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid." Wahai bani Adam, ambillah perhiasan-perhiasan kalian. Pakailah pakaian-pakaian kalian yang bagus ketika kalian hendak melaksanakan sholat. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Idza shalla ahadukum falyalbis tsaubaihi." Apabila salah seorang di antara kalian sholat, maka hendaklah menggunakan dua pakaian. Maknanya pakaian bagian atas dan pakaian bagian bawah. Ya. Barakallahu fikum. Fa inna Allaha ahaqqu min tujuy man tujuyina lahu. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang lebih berhak untuk kita berhias kepadanya. Dan artian kalau kita sholat, pakailah pakaian yang baik, yang bagus, berhias di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan Allah zat yang lebih berhak untuk kita berhias di hadapannya. Ya. Di antaranya, bentuk berhias dan berpakaian, memakai dua pakaian, bagian atas dan bagian bawah. Ya. Kalau misalkan pakai jubah, nah, yang lewat lutut, maka di dalam jubah itu ada celana sarawil, misalkan sirwal atau mungkin sarung. Nah, pakai bagian atas baju koko, misalkan bagian bawahnya pakai sarung ya, yeah. Atau mungkin sirwal yang lebar. Barakallahu fikum. Nah, jangan sampai kita pakai pakaian jubah ya, yeah. Jubah tapi ke bawahnya enggak ada apa-apa. Jubah saja. Ya, enggak pakai sarung bawahnya, enggak pakai celana. Nah, barakallahu fikum. Kayak yang bagus dalam sholat kita berhias dengan memakai pakaian yang bagus. Dan juga Nabi mengatakan, la yaqbalullah sholata haid illa bikhimar. Allah tidak menerima sholat perempuan yang sudah masuk usia haid kecuali dengan khimar, ya, dengan jilbab, kerudung yang menutupi tubuhnya. Nah, dan perlu kita ketahui bahwasannya aurat laki-laki dan aurat perempuan berbeda dalam sholat. Nah, aurat laki-laki yang balig, auratnya itu antara pusar sampai lutut. Ya. Dari pusar sampai lutut. Ini aurat laki-laki yang balig. Nah, adapun aurat perempuan yang baligh, merdeka, yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ingat, ini aurat dalam sholat. Kita tidak berbicara di luar, tapi aurat dalam sholat. Nah, kecuali kalau sholatnya perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, maka hendaklah dia menutup seluruh tubuhnya. Nabi mengatakan al-mar'atu aurah. Perempuan itu adalah aurah. Barakallahu fikum. Ya. Tentang pakaian yang dianggap memenuhi syarat ketika sholat. Yang pertama, hendaklah pakaian tersebut menutup aurat. Ya. Jadi sebutkan menutup aurat. Nah, yang kedua, hendaklah pakaian tersebut menutup pundak. Nah, jadi kalau seandainya laki-laki misalkan sholat, jangan hanya menutup bagian pusar dan lututnya saja. Sementara di atas pundaknya enggak ada pakaian. Ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid wa laysa ala atikihi minhu syai. Janganlah salah seorang di antara kalian salat dalam satu pakaian dan tidak ada pada pundaknya sedikit pun dari pakaian. Nah, jadi kalau kita sholat, hendaklah mesti di pundak kita ini ada pakaian yang menempel. Ya. Walaupun para ulama menyebutkan sayunisin nakiroh, yang jelas ada yang menempel. Walaupun misalkan kain yang kecil, jelas ada yang menempel. Nah, pada pundak kita. Barakallahu fikum. Tapi tentunya tadi kita sebutkan, hendaklah tak kaki sholat berhias di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pakaian yang dipakai tersebut tidak transparan. Sehingga nampak warna kulitnya. Ya, pakaian tipis. Misal tipis sekali. Transparan, terlihat. Warna kulitnya ini putih, ini hitam, ini merah dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, bagi laki-laki jangan memakai sutra. Dikarenakan sutra diharamkan bagi laki-laki. Dan juga jangan sampai sholat dengan memakai pakaian yang bergambar makhluk yang bernyawa. Ya. Dikarenakan pakaian yang memiliki gambar makhluk yang bernyawa di dalam sholat ataupun di luar sholat tidak boleh. Nah, sampai dalam suatu hadis disebutkan, la yadkhul malaikah al-baita fihi surah wal kalbu. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar yang bernyawa dan juga anjing. Barakallahu fiikum. Apalagi ketika sholat kita. Sholat memakai pakaian yang ada gambar manusianya. Tambah lagi, ternyata gambar manusianya itu orang-orang kafir misalkan. Gambar pemain-pemain bola misalkan. Ya. Ini perhatikan ketika sholat. Di antara ada berpakaian dalam sholat. Jangan memakai pakaian yang ada gambar makhluk yang bernyawanya. Dikarenakan menggambar makhluk yang bernyawa ini salah satu di antara perkara yang diharamkan dalam syariat Islam. Nah, kemudian yang berikutnya, hendaklah pakaian yang kita pakai bersih dari najis. Nah, dan juga pakaian yang kita pakai tidak bermudarat kepada badan kita. Ya, pakaian yang bermudarat kepada badan kita, misalkan pakaian yang di sana banyak sisa-sisa duri. Nah, ketika kita berpakaian-pakaian itu gatal-gatal dan sebagainya bermudarat. Bisa mengurangi kehusuan dalam sholat. Nah, dan juga yang berikutnya, pakaian yang kita pakai ketika sholat tidak membuat atau terlihat lekukan-lekukan tubuh kita. Nah, pakaiannya sempit misalkan, terlihat lekukan-lekukan tubuhnya, lekukan pantatnya terlihat misalkan, lekukan ini itunya terlihat. Hendaklah memakai pakaian yang lebar, ya, baik itu sarung ataupun sirwal, jubah dan yang lainnya. Nah, ya, ini diantara pakaian yang selayaknya kita pakai dalam sholat, walaupun minimalnya kita sebutkan dengan menutup aurat. Dan di pundaknya ada kain. Ini minimal ya bagi laki-laki. Nah, tapi yang lebih utama lagi kita jelaskan tadi, hendaklah kita berhias tatkala melaksanakan sholat. Memakai pakaian yang bagus, yang sopan. Dikarenakan Allah lebih berhak untuk kita berhias di hadapannya. Nah, ada bagi perempuan tadi, hendaklah menutup tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan ketika sholat. Ya, barakallahu fikum. Ini ketika sholat. Masuk syarat yang ketujuh. Ijtinabun najasah fi badanihi wa thawbihi wa buq'atihi. Menjauhi najis pada badan, pakaian, dan tempat. Nah, jadi hendaklah badannya bersih dari najis. Begitu juga pakaiannya bersih dari najis. Dan juga tempatnya bersih dari najis. Nah, yang ke-9, istiqbal kiblah. Ke-8 ya, menghadap ke arah kiblat. Ini syarat yang ke-8. Nabi mengatakan, idza qumta ila shalah fa'athbil wudu tsumma istaqbil kiblah. Apabila engkau hendak melaksanakan salat, sempurnakanlah wudu kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Allah mengatakan, fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Arahkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Dan yang ke-9, yang terakhir adalah niat. Nah, Niat merupakan syarat sahnya sholat. Nabi mengatakan, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niatnya. Tempat niat itu adalah hati. Ya. Niat itu merupakan azm ala syai'. Bertekad untuk melaksanakan sesuatu. Tempatnya adalah hati. Sehingga tidak disyariatkan untuk melafadzkan niat. Dikarenakan melafadzkan niat ini tidak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada seorang pun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melafadzkan niat ketika melaksanakan salat. Nah, bahkan dalam hadis-hadis tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan tentang melafadzkan niat. Nabi mengatakan kepada orang yang sudah 3 kali solatnya salah terus. Yeah. Nabi mengatakan, idza kunta ila sholati fakabbir. Apabila engkau hendak melaksanakan solat, maka bertakbirlah. Nabi tidak menyebutkan melafadzkan niat. Kalau seandainya melafadzkan niat ini perkara yang disyariatkan dalam sholat, niscaya Nabi akan menyebutkannya. Ya. Sehingga melafadzkan niat ini perkara yang tidak disyariatkan dalam sholat. Kadang-kadang sebagian orang berlebihan dalam masalah ini pun. Nah, sudah mengatakan melafadzkan niat ini perkara yang harus dalam sholat, kalau sudah melafadzkan tidak sah sholatnya, ditambah lagi melafadzkan niat itu harus pas sama ketika dia bertakbir harus dengan diiringi niat Allahu Akbar, belum pas ulangi lagi Allahu Akbar terus sehingga akhirnya was-was, ya nggak beres-beres sholatnya, terus aja Allahu Akbar Allahu Akbar, orang lain sudah salam sholatnya, ya. Memberat-beratkan diri akhirnya. Padahal Islam ini agama yang mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, berapa menit lagi? 5 menit lagi. Zuhur ya. Tayyib, barakallahu fikum. Mungkin kita tunda dulu. InsyaAllah kita lanjutkan setelah sholat zuhur. Nah. Barakallahu fikum. Ilahuna alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.